Segala cobaan terus menghadang. Semua itu datang darimu, ya Allah. Aku percaya Kau Maha Kuasa. Semua ku pasrahkan padamu, ya Allah. Rindu ku cintamu, ya Allah. Aku ikhlas dengan apa yang Kau beri. Selalu bersabar. Cintamu, ya Allah. Aku ikhlas dengan apa yang Kau beri.